Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji manzumah Unwanul Hikam, sumber hikmah dan adab, dan juga kadang disebut dengan nama Nunia Abil Fatah Al-Bushdi. Nunia karena akhir dari setiap bait syairnya dengan huruf nun. Makanya disebut Nunia. Dan saya perlu ingatkan bahwa di pengumuman pelajaran ini disebut sumber hukum, dan itu salah tulis ya. Benarnya sumber hikmah. Sebab yang kita bahas adalah Unwanul Hikam, lambang hikmah-hikmah, sumber dari hikmah-hikmah. Kemudian di bait syair yang ke 10 kata penulis rahimahullah, wa in asaa musii'un falyakun laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Kata beliau, apabila ada seorang yang berbuat jelek kepada engkau, wa in asa'a musi'un, seorang musi' yang berbuat jelek, melakukan perbuatan jelek terhadapmu, falyakul laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu, maka hendaknya engkau pada kekeliruannya tersebut memaafkan dan mengampuninya. Safhun, membiarkan, memaafkan. Ghufran, mengampuni. Ghufran dari kata ghafar, artinya dia tutupi. Karena itu topi besi yang dijadikan pelindung di saat perang disebut mighfar, sebab dia melindungi, menutupi. Iya. Ghufran, dia tutupi, dia ampuni, dia maafkan. Ini dari hikmah yang baik. Beliau terangkan bagaimana cara seorang itu berinteraksi dengan orang yang melakukan kesalahan kepadanya, telah melakukan sebuah pelanggaran terhadapnya, apalagi kesalahan tersebut kesalahan yang terjadi tiba-tiba, bukan terus-menerus. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, penulis anjurkan hendaknya engkau di dalam lembaran kesalahan orang tersebut yang terjadi, kamu memaafkan dan mengampuninya. Iya, dan ini akhlak yang baik. Beliau anjurkan, karena seorang hamba dari sifatnya yang mulia apabila dia banyak memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji tentang hal tersebut di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan perbuatan kejelek, balasan perbuatan jelek adalah boleh dilakukan perbuatan jelek juga semisalnya. Tapi kalau dia memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Dan ini pembahasan besarnya pahala, karena sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wal kadhimin al-ghayd wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dari sifat yang mulia, dia menahan kemarahannya dan memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Iya. Maka kalau seorang hamba keadaannya seperti ini, selalu dia memaafkan, mengampuni, maka ini adalah akhlak yang baik. Dan ini akan lebih sempurna kalau menjadi kepribadiannya pada setiap masalah. Iya. Tetapi dimaklumi bahwa di dalam sejarah Nabi dan para sahabat, kadang pada orang yang gemar berbuat kekeliruan dan tabiatnya atau perbuatannya sangat banyak akan hal tersebut, kadang diberikan untuknya pelajaran supaya dia berhenti. Sebab kadang orang yang berbuat kejelekan, apabila dimaafkan, dia malah semakin banyak berbuat kejelekan. Justru kalau diingatkan, kadang dia akan berhenti dari hal tersebut. Dan seorang yang berakal, dia melihat apa yang baik untuk dirinya dari lahan kebaikan dan amalan salih, dia bukakan untuk dirinya. Yang jelas pintu memaafkan ini adalah suatu akhlak yang mulia, anjurannya di dalam banyak ayat Al-Quran. Iya. Di antara hal yang indah kalau kita perhatikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala Mistah berbuat hal yang jelek kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang menafkahi Mistah ini dan memberikan berbagai kebaikan untuknya. Tiba-tiba tatkala putri Abu Bakar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha difitnah oleh kaum munafikin, si Mistah ini malah ikut terlibat di dalamnya, ikut berbuat kejelekan. Dan tentunya dimaklumi bagaimana keadaan Abu Bakar, sebagaimana umumnya manusia. Orang yang sudah berbuat baik sedemikian rupa, harusnya orang ini ketika putri Abu Bakar As-Siddiq dituduh dengan tuduhan yang keji seperti itu, dia memberikan pembelaan atau hal yang baik sesuai dengan perbuatan baik Abu Bakar kepadanya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Iya. Dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq ingin memutuskan bantuan kepada Mistah. Tapi begitu turun ayat, "Falyafu wal yasfahu Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Hendaknya mereka memaafkan. Iya. Dan membiarkan. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar berkata, saya cinta untuk diampuni. Saya maafkan dia. Iya. Maka di dalam memaafkan, itu sebab pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari akhlak yang indah. Dan para ulama ahli sunnah di atas akhlak yang baik ini. Iya. Kemudian yang ke-11, bait syair yang ke-11, kata beliau, wa kun ala ad-dahri mi'wanan lidhi amalin yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Kata beliau, dan hendaknya engkau sepanjang masa, sepanjang engkau hidup, mi'wanan lidhi amalin, orang yang selalu memberi pertolongan kepada setiap manusia yang mengharapkan bantuan darimu, yang mengharapkan pertolongan darimu. Lidi amalin, dia memiliki amal, harapan, yarju nadaka. Yarju nadaka, dia menginginkan ya, pertolonganmu, kedermawananmu, perbuatan baik darimu. Fainal hurra mi'wanu, sebab orang yang merdeka, ini bahasa merdeka itu digunakan di dalam bahasa Arab dengan dua penggunaan. Merdeka yang pertama, dia bukan budak, berarti dia merdeka. Dan merdeka yang kedua, maknanya adalah dia adalah orang yang terpilih, orang yang terbaik. Ya, dan ini makna yang kedua yang diinginkan di sini. Jadi orang yang terbaik, terpilih, itu kegemarannya selalu membantu orang. Mi'wanu. Iya. Sini beliau ingin membahasakan hikmah dalam sebuah bait syair tentang indahnya membantu orang yang memiliki keperluan. Apalagi kalau hajat dan keperluan itu ada pada dirinya, dia mampu untuk memberi, mampu menunaikannya. Iya. Dan ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ini masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba ini selalu membantu saudaranya. Iya, selama hamba ini selalu membantu saudaranya. Ya, maka membantu itu adalah hal yang indah. Itulah sifat orang-orang yang mulia. Iya. Karena itu sebuah kisah yang menakjubkan ya, di Sahih Al-Bukhari, tentang seorang di masa dahulu yang meminjam uang dari kawannya. Iya, jumlah yang banyak. Maka si pemilik harta ini berkata, datangkan kepada saya saksi yang menyaksikan bahwa saya mau minjamkan. Maka si peminjam berkata, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka si pemilik harta berkata, iya sudah, saya terima Allah sebagai saksi. Kemudian kata si peminjam, datangkan kepada saya kafil, penanggung jawab. Sebab ini orang ingin diberi harta, dan harta ini ingin dia pakai berdagang ke negeri seberang, menyeberang lautan. Ya, siapa yang menjaminnya dia balik lagi? Apa tahu setelah itu dia bawa harta lari sudah. Karena itu dia minta kafil, orang yang mengkafil. Kalau orang ini lari, maka si kafilnya yang menanggung, dia didatangkan atau dia sendiri yang akan melunasinya. Iya. Tapi begitu diminta kafil, apa jawaban si peminjam ini? Ya. kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Dikatakan seperti itu, dia katakan, si pemilik harta berkata, sudah saya ridho Allah sebagai penjaminnya. Diberilah dia harta. Dia pergi berdagang, orang ini. Iya. Pergi berdagang. Ke seberang lautan. Dan di waktu perjanjian harta itu dikembalikan, ya, si peminjam ini sudah menyiapkan harta yang dipinjam untuk dibalikkan. Tapi begitu sampai ke dermaga, tidak ada perahu yang mengantarnya. Tidak ada perahu yang apa? Mengantarnya kembali ke negeri itu. Iya. Maka si peminjam ini mengambil sebuah kayu, kemudian dia lubangi, dia simpan harta itu di dalam kayu tersebut. Dia ikat, kemudian dia lempar ke laut. Dia berkata, ya Allah, orang ini saya meminjam darinya. Dia meminta saksi. Kemudian saya berkata, cukuplah Allah sebagai saksi, dia terima. Kemudian dia meminta kafil. Dia berkata, cukup Allah sebagai kafil. Saya berkata, cukup Allah sebagai kafil, dia terima. Maka sampaikanlah harta ini kepadanya. Dia lempar ke laut. Iya. Dan subhanallah, si pemilik harta ketika dia keluar ke dermaga menunggu, iya, si peminjam datang, dia tidak ketemukan ada kapal. Tapi dia lihat kayu. Dia perlu kayu bakar. Dia ambil kayu itu, dia bawa ke rumahnya. Begitu dia belah, dia dapatkan harta dengan jumlah persis seperti yang dipinjam darinya. Iya. Maka seorang ketika dia selalu memberikan bantuan, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kejujurannya, tidak perlu dia khawatir. Allah tidak akan menelantarkannya. Dan ini dari hikmah indah yang beliau bahasakan di sini. Jadilah engkau sepanjang masa orang yang selalu membantu siapa yang mengharapkan bantuan darinya. Karena seorang yang mulia, seorang yang terpilih, sifatnya adalah gemar membantu. Kemudian bait syair yang ke-12, beliau berkata, washdut yadaika bihablillahi mu'tasima, washdut yadaika bihablillahi mu'tasiman, fa innahu ar-ruknu in khanatka arkanu. Iya. Kata beliau, peganglah dengan erat. Peganglah, hendaknya engkau kuatkan kedua tanganmu itu memegang tali Allah. Memegang tali Allah dalam keadaan beriktisam, berpegang teguh. Fainahu ruknu, sebab tali Allah itulah tiang berpegang. In khanatka arkanu, walaupun rukun-rukun yang lainnya, tiang-tiang yang lainnya mengkhianatimu. Iya. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan perumpamaan yang indah. Bagaimana prinsip hidup seorang hamba. Bahwa dia di dalam hidupnya, pokok pegangannya adalah dengan tali Allah. Dengan Al-Quran. Sepanjang dia berpegang dengan tali Allah, walaupun dia dikhianati oleh siapa yang mengkhianatinya, iya, maka dia tetap berpegang dengan sebuah tiang yang kuat. Sebuah tiang yang kuat. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah di dalam ayat ditafsirkan Al-Quran, ditafsirkan juga agamanya, agama Islam, dan ditafsirkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang benarnya bahwa seluruh hal itu tercakup di dalam mana tali Allah. Ya, sebab itu adalah pijakan. Tempat berpegang. Tempat berpegang. Iya. Sini beliau ingatkan pentingnya al-i'tisamu billah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang beri'tisam kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan berpegang teguh dengan tali Allah adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah yang benar, serta mempelajari dari pokok-pokok agama. Dan dia lihat keindahan-keindahan syariat. Ini semuanya yang membantunya untuk berpegang teguh. Berpegang teguh di atas tali Allah, selamat dengan tali tersebut. Iya. Itu yang menyelamatkannya. Dan tentunya dalil-dalil tentang kewajiban berpegang teguh terhadap tali Allah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Iya. Sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah sebab keselamatan. Sebab seorang dijaga dari kesesatan. Sebab seseorang dihindarkan dari kesengsaraan. Iya. Dan dia adalah sebab seseorang istiqamah di atas agama, diberi husnul khatimah. Iya. Dan itu adalah sebab yang kuat menyelamatkannya dari fitnah. Solusi untuk segala masalahnya. Sebab turunnya rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya pertolongan. Sebab kejayaan umat. Sebab terangkatnya kehinaan. Sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Iya. Itu bentuk-bentuk. Sebagian dari bentuk keutamaan. Semuanya dengan dalil. Iya. Hanya saja. Waktu membatasi kita. Dan penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Ingin membahasakan sebuah syair ringkas. Tentang keindahan berpegang teguh dengan tali Allah. Washdud yadayka bihablillahi mu'tasiman. Fa innahu ruknu in khanatka arkanu. Kuatkanlah kedua tanganmu itu dalam keadaan berpegang teguh kepada tali Allah. Sebab itulah tiang berpegang walaupun seluruh tiang yang lainnya mengkhianatimu. Iya. Kadang seorang bertumpu pada kawannya, dia bertumpu pada kedudukannya, dia bertumpu pada hartanya, dia bertumpu pada sesuatu. Tapi kalau dia berpegang dengan tali Allah, ini pasti dia akan diselamatkan. Adapun selainnya mungkin saja berkhianat, mungkin saja akan meninggalkannya. Tapi kalau dia berpegang dengan tali Allah, dia akan selalu ada pijakan, tiang dia bersandar kepadanya. Kemudian di sini beliau bawakan sebuah hikmah terkait dengan keutamaan takwa dan menjaga diri di atas ketakwaan. Kata beliau, "Mayyattaqillaha yuhmad fi awaqibihi wa yakfihi syarra man 'azza wa man hanu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu dipuji akhir dari perkaranya. Iya. Akan selalu dipuji akhir dari perkaranya. Dan kalau dia selalu bertakwa kepada Allah, yakfihi syarra man 'azza wa man hanu. Maka kejelekan semua makhluk akan dihindarkan darinya. Apakah makhluk itu adalah orang yang 'azza? Iya. Punya kedudukan atau manhanu atau orang yang tidak dipandang. Iya. Baik, di sini penulis menerangkan dari pentingnya takwa dan manfaat di belakang takwa tersebut. Ya. Dan dimaklum, maka takwa ini adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluk. Dan takwa ini pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iya. Wasiat Rasulullah kepada umatnya. Dan para ulama ketika mendefinisikan takwa, mereka sebutkan beberapa definisi. Di antaranya Ibnu Abbas, beliau definisikan at-taqwa alladzina yahdaruna minallah wa uqubatihi. Orang yang berhati-hati dari Allah dan dari siksaannya. Iya. Dia tahu kebesaran Allah, keagungannya. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala perbuatannya. Allah maha cepat siksaannya. Maka dia berhati-hati akan hal tersebut. Iya. Dan dia takut kepada siksaannya. Itu yang disebut takwa dalam definisi Ibnu Abbas. Dan Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata beliau ayyu ta'a fala yu'sa, hendaknya ditaati, tidak boleh dilakukan maksiat kepadanya. Wa yudkar fala yunsa, diingat tidak dilupakan. Wa ayyushkar fala yukfar, disyukuri tidak dikafiri, tidak dikufuri. Iya. Dan definisi yang masyhur dari Talq bin Habib rahimahullah, ketika beliau ditanya, dan ini pertanyaan ketika terjadi fitnah yang dahsyat di masa beliau. Iya. Maka beliau berpesan, "Idza hajatil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa." Kalau fitnah itu sedang berkobar, maka padamkanlah dengan ketakwaan. Maka beliau ditanya, "Apa itu takwa?" Maka beliau menjawab, "Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah." Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. "Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah." Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas cahaya dari Allah, engkau takut kepada siksaan Allah. Iya. Engkau takut kepada siksaan Allah. Jadi itu yang disebut takwa oleh beliau. Baik. Dan keutamaan takwa sangat banyak sekali ya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dalam sebuah pelajaran, Syekh Ibn Uthaymin menyebut keutamaan takwa dari ayat Al-Quran saja. Dari awal sampai akhir, beliau sebutkan 100 keutamaan takwa dari ayat Al-Quran. Iya. Dia sebab kemudahan, sebab manusia dijaga dari gangguan syaitan, sebab turunnya keberkahan dari langit, ya, dan dari keluarnya dari bumi, sebab taufik untuk seorang hamba dia pandai membedakan antara yang hak dan yang batil, ya, sebab keluar dari problem, sebab seorang hamba mendapatkan rezeki, ya, takwa adalah sebab dia mendapatkan walayatullah, dianggap sebagai wali Allah, ya, dan takwa adalah sebab turunnya bantuan di saat susah, ya, sebab diterimanya amalan, sebab pengampunan dosa, ya, dan takwa adalah sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah. Beliau sebutkan takwa adalah sebab seorang mendapatkan ilmu dan memperolehnya. Juga takwa adalah sebab yang menjaga dia dari penyimpangan dan kesesatan. Ya. Dan takwa adalah sebab dia mendapatkan rahmat Allah. Takwa dengannya dia mendapat kebersamaan Allah, ma'iyat Allah. Ya. Demikian pula dikatakan oleh penulis di sini, "Wa may yattaqillaha yuhmad fi awaqibihi." Siapa yang bertakwa kepada Allah selalu terpuji pada akibat perbuatannya. Ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wal akibatu lil muttaqin." Akibat terbaik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Ya, di ayat yang lain wal aqibatu littaqwa. Nah, akibat yang baik adalah untuk ketakwaan. Iya. Jadi siapa yang menjaga dirinya dengan takwa, tidak perlu dia khawatir. Tidak perlu dia khawatir. Mungkin di awal-awal ada hal yang berkembang, ada perahara, ada fitnah-fitnah. Tapi orang yang bertakwa, akibat terakhir itu adalah untuknya. Kadang dia rasakan di dunia, kalau tidak di akhirat, itu pasti dijamin untuknya. Dijamin untuknya. Iya. Dan kita lihat, sejumlah ulama teruji di masa hidupnya. Iya. Dan ujian tidak lepas ketika dia hidup. Setelah dia meninggal, tampak keutamaannya. Tampak keutamaannya. Seperti yang terjadi misalnya pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bagaimana ujian yang beliau dapatkan ketika beliau difitnah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Beliau hanya mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk. Inilah yang dipelintir oleh sebagian orang. Dipelintir oleh sebagian orang. Kemudian dijadikan Imam Al-Bukhari berucap sesuatu yang tidak dia ucapkan. Iya. Akhirnya sampai kepada ulama terkenal di masa itu, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, beliau ini dari guru Al-Bukhari juga. Cuma ulama lebih didengar. Iya, karena lebih tua. Maka ketiga, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ya, telah memerintah supaya menjauhi Imam Al-Bukhari, maka manusia pun menjauhinya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah membela dirinya dalam sebuah tulisan. Ya, dan tulisannya tercetak. Tulisannya tercetak di hari ini. Judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Di situ beliau terangkan bahwa beliau bersih dari madhab Jahmiyah dan beliau berada di atas manhaj salaf. Dan ujian terus menimpa beliau dalam keadaan beliau meninggal, dalam keadaan masih teruji dan ditinggalkan orang. Iya. Tapi lihat, akibat terbaik untuk orang yang bertakwa. Di hari ini dari kaum muslimin, siapa yang kenal Muhammad bin Yahya Ad-Duhli? Kecuali para penuntut ilmu saja. Orang-orang awam hanya kenalnya siapa? Imam Al-Bukhari. Iya. Dan ini dari kebaikan yang Allah bukakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Dan itu kadang kebaikan seperti itu. Kalau Allah ingin lipat gandakan kebaikan pada seseorang, kadang ada lisan-lisan hasad membicarakannya, mencelanya. Tapi setelah itu tampak kebaikannya, maka akan semakin tinggi derajat orang tersebut di pandangan manusia, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sangat banyak sekali Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala berkata, berlantun dengan sebuah syair, "Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi." Apabila Allah menghendaki tersebarnya suatu keutamaan yang berlipat-lipat pada seorang hamba, maka akan dibuat padahal tersebut ada lisan-lisan hasad. Ya. Ada lisan-lisan hasad. Dari lisan hasad inilah membicarakan kejelekannya di sana sini, tapi belakangan Allah tampakkan dia benar. Maka dengan hal tersebut semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang bertakwa selalu baik yang dia dapatkan. Sepanjang dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Iya. Manusia tidak bertakwa kepadanya, tapi dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Dan inilah yang sering kita dengar dari kalimat-kalimat masyayikh kita. Ya. Di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, beliau berkata ya tentang seseorang dalam membantah seseorang, beliau berkata illam yattaqillaha fina fa nahnu nattaqillaha fihi. Ya. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah membicarakan kami, maka kami akan bertakwa kepada Allah membicarakan dia. Ya. Sebab kewajiban kita adalah bertakwa. Ya, kalau si fulan misalnya berbicara tanpa takwa, dia berdosa dengan hal tersebut, masa kita ikut jatuh menjatuhkan diri kita di dalam dosa juga sama dengan dia? Ya, dia berbuat dosa, kita berbuat baik. Nah, itulah seorang hamba. Iya. Karena itu siapa yang bertakwa kepada Allah akan terpuji akhir dari perkaranya. Wa yakfihi syarra man azzu wa man hanu. Dan dari kebaikannya, penulis rahimahullahu taala sebutkan, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Iya. Ya, orang yang bertakwa selalu dijaga oleh Allah, ditolong, dikuatkan, dibantu, diberikan untuknya jalan keluar. Iya, dan dipelihara dari kejelekan man azzu wa man hanu. Maksudnya dipelihara dari kejelekan siapapun dari manusia itu. Iya. Apakah orang yang berbuat kejelekan kepadanya, orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, tidak ada masalah. Sepanjang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya dari kejelekan orang tersebut. Atau orang tersebut adalah manusia rendahan. Manusia memang, apa namanya, jelek di tengah manusia. Iya. Sufaha, juhal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari kejelekan mereka. Kemudian yang ke-14, di bait syair yang ke-14, kata beliau, man ista'ana bighairillahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu. Man ista'ana bighairillahi fi talabin, barang siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah dalam sebuah keperluan, fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu. Iya, maka penolongnya nanti, akhir dari perkaranya nanti, iya, akhir dari perkaranya nanti itu adalah ajzun, ketidakmampuan, wahidlanu. Iya, dan hal tersebut menjadi khidlan bagi dia, hal yang melemahkannya, menjatuhkannya. Iya, di sini beliau bahasakan sebuah hikmah indah tentang celaan seorang itu memohon pertolongan kepada selain Allah. Iya. Pada selain Allah. Memohon pertolongan itu hendaknya hanya kepada Allah. Sebab menunjukkan kebergantungan hatinya kepada Allah. Karena itu dari pokok penghambaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya. Kalau dia memohon pertolongan pada manusia dalam batasan yang manusia itu mampu melakukannya, tidak ada masalah. Iya. Misalnya dia minta kawannya mengambilkan air, ya itu di batasan kemampuannya, hal yang biasa di tengah manusia. Ya. Dan itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memerintah sebagian sahabatnya, beliau kadang dilayani oleh sebagian sahabatnya, maka itu tidak ada masalah. Ya, tapi seorang memohon kepada selain Allah dan hatinya bersandar kepada orang tersebut, nah ini ada bentuk dari celaan. Apalagi kalau dia memohon kepada selain Allah padahal yang merupakan kekhususan Allah, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini dia jatuh di dalam kesyirikan. Iya, jatuh di dalam kesyirikan. Dan kita ada pelajaran berharga di dalam Al-Quran, kisah sekelompok manusia yang meminta pertolongan kepada kelompok jin. Apa yang terjadi? Justru semakin hina mereka dengannya. Karena itu dikatakan di dalam ayat, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada sekelompok dari manusia memohon pertolongan dari sekelompok berlindung dengan sekelompok dari jin, maka jin ini bertambah kecongkakan. Justru semakin apa? Semakin jelek yang dia dapat. Iya. Karena itu beliau ingatkan di sini, fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu. Iya, kalau dia mencari pertolongan kepada selain Allah, maka penolongnya adalah kelemahan, dia akan semakin lemah. Wa khidlan, dia akan semakin jatuh. Ya, semakin banyak dia dikhianati. Ya, karena itu seorang kalau dia dirundung masalah, Iya. Dia meminta pertolongan kepada orang, kepada manusia, sebatas kemampuan manusia itu, maka dalam hal yang wajar. Tapi hendaknya dia selalu bersandar kepada Rabbnya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak salat. Iya. Perbanyak salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Iya. Dan dengan salat. Perlu ada sabar dan salat kalau ingin mendapatkan pertolongan. Iya. Dan juga di dalam hadis, kanu idza hazabahumul amr laja'u ila shalah. Para nabi itu kalau ditimpa masalah penting, masalah genting, mereka berlindung dengan cara melakukan sholat. Iya. Maka ini dari hal yang indah yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Kemudian di bait syair yang ke-15, kata beliau, man kana lil khairi manna'an falaysa lahu alal haqiqati ikhwanun wa akhdanu. Iya. Kata beliau, siapa yang selalu menahan pada sebuah kebaikan, maka hakikatnya dia tidak akan memiliki kawan-kawan dan tidak akan memiliki teman-teman dekat. Iya. Sini beliau ingin membahasakan sebuah hikmah yang baik. Iya. Tentang tercelanya menahan kebaikan. Tercelanya menahan kebaikan. Kalau seorang mampu memberi kebaikan tersebut. Iya. Nah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, innal insana khuliqa halu'a. Ida massahu syarru jazu'a. Wa ida massahu al-khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'. Bagaimana itu halu'? Kalau dia ditimpa kejelekan, kerjanya keluh kesah saja. Bicara sana sini. Ya, mengeluh di sana sini. Tapi kalau ditimpa kebaikan, manu'a, dia selalu menahan. Iya. Dan ini akhlak yang dicelah. Akhlak yang dicelah. Iya. Dan di dalam Al-Quran juga dicela orang-orang yang menahan ya. Dia banyak menahan, tidak memberi. Dan disebut bahwa itu dari sebab yang akan menyusahkannya. Iya, sebab yang menyusahkannya. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang gemar memberi, gemar berbagi, nah ini dia tidak menahan. Dia selalu bertakwa lalu membenarkan adanya al-husna, maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahannya, kepada sorga. Tapi sebaliknya, siapa yang bakhil, ini menahan. Iya. Dia menahan. Wastagna, selalu merasa cukup. Ya, merasa cukup maksudnya, iya. Dia bersombong dengan apa yang dia dapatkan. Dan dia dustakan adanya al-husna. Maka dia akan dimudahkan kepada kesusahannya. Hal yang menyusahkannya kepada neraka waliyadzubillah. Iya. Kepada neraka. Dan ini akhlak yang dicela, menahan ini. Disebut ya di ra'aital ladzi yukadzibu biddin, di antara yang dicela, wa yamna'una al-ma'un. Dia menahan orang-orang yang sangat perlu dalam hal itu. Iya. Maka siapa yang sering menahan pada kebaikan, falaisa lahu alal haqiqati ikhwanun wa akhdanu. Iya. Maka hakikatnya dia tidak akan punya kawan-kawan, tidak akan punya teman-teman dekat. Iya. tidak akan punya teman-teman dekat. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala, ya, jadi secara global di sini hikmah pada bait syair yang ke-15 ini beliau ingin terangkan celaan orang-orang yang menahan kebaikan. Dan selayaknya bagi seorang hamba, ya, dia gemar memberi, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan pemberian tersebut meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia siapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik itu. Kemudian kata beliau, man jada bil mali malan nasu qatibatan ilaihi wal malu lil insani fattanu. Kata beliau, dan barang siapa yang dermawan dengan hartanya, dia punya harta, dermawan dengan harta itu, malan nasu qatibatan ilaihi, maka seluruh manusia akan condong kepadanya. Iya. Tapi penulis ingatkan, wal malu lil insani fattanu. Tapi harta itu terhadap manusia adalah fitnah. Harta terhadap manusia adalah fitnah. Nah, di sini beliau ingin menyebutkan hikmah, sebuah hikmah yang indah dari kedermawanan. Dan ini dari adab akhlak yang tinggi. Iya, al-jud. Dia memiliki jud, gemar berbuat kedermawanan. Dan disebutkan di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nasu, atau dalam hadits Ibnu Abbas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling jud, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan paling dermawannya beliau di bulan Ramadan. Iya. Tampak jiwanya itu kedermawanan. Iya. Pada jiwanya tersebut. Nah, kalau dia memiliki sifat jud ini, dermawan dengan hartanya, ya. Beliau lihat ya dari keindahan bahasa. Beliau mengambil dari kata al-mal. Al-mal itu artinya apa? Harta. Dan beliau bawakan kata yang semisal dengannya dalam bahasa Arab. Malan nasu qatibatan ilaihi. Manusia akan condong kepadanya. Mala bermakna condong. Iya. Jadi kalau dia berbuat baik dengan harta, itu akan menyebabkan manusia semuanya condong kepadanya. Iya. Dan ini saya sudah ingatkan ya kemarin, bahwa bentuk dari perbuatan baik, kemudian ada dari kebaikan dunia yang didapatkan. Kebaikan dunia yang didapatkan ini hanya sekadar kabar gembira bagi seorang hamba. Hal yang memotivasi dia beramal, tapi bukan niatnya yang utama. Pokok niatnya adalah apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dia jaga. Iya. Dan tidak ada masalah kalau dia sudah ikhlas karena Allah, ya, dan setelah itu ada sedikit keinginan mendapatkan dari dunia, itu tidak berpengaruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada para sahabatnya harta rampasan perang bagi siapa yang ikut berjihad. Ya, dan dimaklumi bahwa jihad ya adalah suatu amalan yang tinggi, perlu keikhlasan sehingga dia mati syahid. Dan kalau dia mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan perang, tidak ada masalah. Ya, jadi kalau dia mengambil harta rampasan perang, tidak dipermasalahkan. Dia berjihad untuk mendapat harta rampasan perang, tidak dipermasalahkan. Yang penting niatnya yang utama adalah apa? Adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jadi beliau sebutkan bahwa diantara manfaatnya manusia akan condong kepadanya. Iya. Dan ini sudah berlalu kemarin ya. Ucapan penulis, ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahumu fatalama sta'badal insana ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia. Iya. Kalian akan menguasai hati-hati mereka. Sebab sudah sepanjang masa itu manusia dikuasai oleh perbuatan baik. Iya. Dan ini sama dengan maksud penulis di sini. Dan beliau ingatkan, wal malu lil insani fattanu. Sedangkan harta itu bagi manusia adalah hal yang memfitnanya. Iya. Hal yang memfitnanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Sedangkan di sisi Allah pahala yang sangat besar. di sisi Allah pahala yang sangat besar. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Iya. Dan ini sudah kita terangkan kemarin beberapa perkara terkait dengan kehinaan dunia. Ya, dan sebagian masyayikh kita menyebutkan bahwa para ulama menerangkan faedah yang paling kecil yang harusnya diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia sudah menuntut ilmu, harusnya faedah yang terkecil yang dia tahu bahwa dunia itu adalah hina. Dunia itu adalah apa? Hina. Dan ini bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu apabila dia selalu merenungi dan mendalaminya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-17, "Man salama an-nasa yaslam min ghawailihim wa asha wa huwa qarirul 'aini jadlanu." Iya. Kata beliau, "Man salama an-nasa," siapa yang selalu mengadakan perdamaian dengan manusia, "yaslam min ghawailihim," dia akan selamat dari perbuatan jelek mereka dan dari perbuatan kejelekan mereka. Iya. "Wa asha wa huwa qarirul aini jadlanu," dan dia akan hidup dalam keadaan matanya itu sejuk. Jadlanu, penuh kegembiraan. Penuh kegembiraan. Iya. Di sini beliau ingin membahasakan sebuah perumpamaan dikenal di kalangan ahli adab. "Salimin nas taslam." Berdamailah dengan manusia, engkau akan selamat. Iya. Engkau akan selamat. Ya. Dan apa yang disebut oleh penulis di sini adalah hukum apa? Hukum umum. Iya. Sebab dimaklumi bahwa Nabi itu orang yang paling sempurna akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengganggu orang. Dan Nabi orang yang paling baik kepada manusia. Tapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatai juga tukang sihir? Ya, disebut dukun, diganggu oleh apa, kaum musyrikin. Jelas ya? Baik. Tapi yang disebut oleh penulis di sini hukum umum. Biasanya kalau orang senang berdamai dengan orang, maka dia akan selamat dari kejelekan mereka. Ya, selamat dari kejelekan mereka. Iya. Dan ini anjuran dari penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Dibangun di atas suatu kaidah penting. Diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat yang menjelaskannya dan ada hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah berfirman, "Idfa billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim." Balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu itu dengan perbuatan baik. Ya, ini berdamai namanya. Diperbuat kejelekan padanya, ya, dia punya hak untuk membalas. Ya. Sebab telah dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan orang yang berbuat jelek boleh dilakukan kejelekan semisal dengannya. Boleh. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-mustabbani ala ma qala, fa 'alal badi ma lam ya'tadil madzlum." Dua orang yang saling mencela sesuai ucapannya. Ya, ini mencela sana mencela, saling membalas. Ya, kata Nabi, ini hukumnya dilihat ucapan mereka. Dia boleh membalas orang yang memulai, ada yang memulai dia balas, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh dia masuk ke batasan, melampaui batas. Mendzalimi. Iya. Mendzalimi. Tapi jiwa, kalau dia senang membalas, biasanya akan kecanduan. Iya. Dan kalau sudah dikecanduan membalas, siapa yang bisa menjamin jiwanya tidak melampaui batas? Jelas ya? Karena itu walaupun diizinkan dia membalas, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan orang yang berbuat jelek dibalas kejelekan semisalnya, tapi Allah arahkan kepada hal yang lebih baik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Kalau dia memaafkan, lebih besar lagi kebaikannya, lebih sempurna. Iya. Dan itu lebih afdal kalau dia memaafkan. Akan selamat hatinya dan akan selamat dirinya. Akan selamat dirinya. Iya. Ini kalau pembahasannya terkait dengan diri dia pribadi. Nabi itu tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau agama dibicarakan, ya, tidak ada yang senang. Ya, perkara agama, ada orang yang berbuat kejelekan terhadap agama, kemudian dia diam tidak membela agamanya. Karena itu para ulama rahimahumullah, ya, dibicarakan oleh manusia. Tapi kalau pribadi mereka itu sudah saya maafkan. Ya. Sudah lama saya maafkan. Dari dahulu hingga sekarang saya sudah maafkan. Tapi kalau terkait ya dengan agama, walaupun kita saling menggigit, berkelahi, ya, maka harus dibela agama itu. Demikian. Maka harus dipisahkan antara dua hal. Karena itu, tatkala seorang hamba terikat dengan adab yang indah, ya, maka akan baik pula hasilnya. Para ulama kita, Masya Allah, ya, terdengar dia bicara tegas, keras pada sesuatu, mentahdir dari bidah dan ahlul bidah, ya. Tapi manusia tetap berbaik sangka kepada mereka, tetap memuji mereka, sebab orang tahu bahwa para ulama ini berbicara karena menghendaki kebaikan bagi manusia, menghendaki kebaikan bagi manusia. Iya, dia cinta kebaikan bagi manusia. Seperti ayah kalau menegur anaknya, memukul anaknya, memang pahit, tapi ayah melakukannya untuk kebaikan si anak. Kebaikan si anak. Iya. Maka harus seperti itu keadaannya di dalam tegur menegur. Iya. Bukan ditampakkan agama itu seperti suatu permusuhan. Iya. Menjauhkan manusia dari hidayah, membuat orang lari dari agama, membuat orang benci menuntut ilmu. Iya, membuat orang tersibukkan dari ilmu agama itu ciri yang tidak baik. Itu bukan sifat dari sifat-sifat agama kita. Dan itu tidak ada di jalan para ulama kita. Dan ini harus dipahami. Harus dipahami. Karena itu saya selalu berkata, ya, bahwa siapa yang sibuk dengan sesuatu, dan sesuatu ini tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, dan tidak membuat dia lebih cinta dalam menuntut ilmu, ketahuilah bahwa sesuatu itu adalah kejelekan baginya, harus dia tinggalkan. Itu kaidah di dalam hidup seorang penuntut ilmu. Iya. Seorang penuntut ilmu. Maka ini dari mana yang indah yang disebut oleh penulis di sini. Man salaman nasa yaslam min gawailihim asha wa huwa qarirul aini jadlanu. Iya. Siapa yang berdamai dengan manusia, maka dia akan selamat dari kejelekan-kejelekan mereka. Wa asya wa huwa qarirul aini jadlanu. Dan dia akan selalu hidup. Ya. Dia akan selalu hidup dalam keadaan matanya itu sejuk. Ya. Penuh kegembiraan. Kemudian yang ke-18. Hikmah yang ke-18. Dari syair yang disebut oleh penulis. Atau syair yang ke-18 ya, sebab hikmah-hikmahnya dalam satu bait syair kadang ada dua hikmah, kadang satu hikmah dalam beberapa bait syair. Kata beliau, man kana lil akli sultanun alaihi ghada wa ma ala nafsihi lil hirsi sultanu. Iya. Sini beliau ingin mengajak seorang itu untuk menggunakan akalnya di dalam memikirkan perkara-perkara dunianya. Nah, ini dari hikmah yang indah beliau bahasakan dalam satu bait syair. Ya, kata beliau, man kana lil aqli sultanun alaihi ghada. Siapa yang memiliki sultan, penguasaan terhadap akalnya. Wama ala nafsihi lil hirsi sultanu. Maka dia akan dapatkan jiwanya itu tidak punya semangat. Ya. Dia akan dapatkan jiwanya tidak dikuasai oleh semangat kepada dunia. Semangat kepada dunia. Ya. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala di sini beliau ingin mengingatkan ya, tentang bagaimana seorang itu menimbang perkara dengan akal. Akal dikatakan akal ya, sebab dia itu mengikat, menahan. Karena itu dikatakan orang berakal sebab akalnya ini bisa menahan dia tidak melakukan hal yang jelek. Bisa menahan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang dicela. Iya. Karena itu kalau dia misalnya tidak tertahan, ya, gampang jatuh di dalam dosa, gampang jatuh di dalam maksiat, ini orang kurang akalnya. Karena itu sebagian as-salaf berkata, tidak ada orang yang jatuh di dalam maksiat dan akalnya sedang hadir. Dan akalnya sedang apa? Sedang hadir. Sebab akal, kalau dia berpikir dengan bagus, menahan. Akan menahan. Ya. Maka tatkala dia punya kekuasaan terhadap akalnya, nah, jiwanya bisa dia kuasai. Kehendak jiwa ingin berkuasa terhadap harta itu bisa dia tundukkan. Bisa dia tundukkan. Iya. Karena itu kata penulis, "Man kana lil aqli sultanun alaihi ghada." Ya. Siapa yang dia memiliki kekuatan atau sultannya, kekuasaannya itu telah menguasai akalnya. Ya, dia berinteraksi pada setiap perkara dengan akal, dengan pertimbangan, dengan kejelian, ya, dengan hati-hati dan menimbang akibat dari perkara, ya. Dan dia gunakan akalnya, tidak mengikuti syahwatnya, tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Tidak hanya terdorong oleh apa namanya ketergesa-gesaannya, ya. Karena sebagian orang kadang hanya mengikuti perasaan jiwanya. Diperlakukan begini, langsung ada respon yang cepat dari dirinya. Dia ikuti hal tersebut. Nah, ini tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya. Sebab akal kalau dia pakai itu bisa menguasai dirinya. Iya. Nah. Wa ma 'ala nafsihi lil hirsi sultanu. Demikian pula kalau dia akalnya dia kuasai, maka dirinya itu tidak punya kekuasaan untuk punya semangat di dalam mencari harta. Ya, ini beliau sudah uraikan ya tentang mencari harta, mencari dunia dan sifat dalam sifat tercela. Kadang jiwa itu tidak bisa ditahan. Ya, tapi kalau dia sudah pandai berpikir, ya, dengan dia mengetahui apa hakikat dari dunia, apa hakikat dari harta, dan dia mampu mengenal apa yang baik, apa yang buruk, maka jiwanya bisa dia kuasai. Bisa dia kuasai. Inilah seorang hamba bagaimana dia memperhatikan keadaan dirinya, keadaan jiwanya agar supaya selalu berada di atas kebaikan. Kemudian yang ke-19 kata beliau, "Man madda tarfan li fartil jahli nahwa hawan aghda 'ala al-haqqi yawman wa huwa jadd wa huwa khazyan." Iya. Kata beliau rahimahullah, dan barang siapa yang menghamparkan penglihatannya mengikuti hawa nafsunya karena kejahilannya yang sangat besar, iya, maka akibat tersebut aghda 'alal haqqi yawman wa huwa khazyanu. Maka suatu hari, iya, dia akan memberat, dia akan sulit membela kebenaran, dan dia dalam keadaan khazi, dihinakan, dalam keadaan rendah. Iya. Nah, di sini beliau ingin memberikan peringatan, walaupun bahasanya adalah bahasa melepaskan pandangan mata, mengikuti hawa nafsu. Iya. Tapi bisa diambil makna umum bahwa mengikuti hawa, mengikuti selalu memperturutkan hawa nafsu, itu bahaya bagi hamba. Iya, bahaya bagi hamba. Nah, suatu hari kadang dia dituntut membela kebenaran dan dia akan lemah di dalam hal tersebut, dalam keadaan hina. Iya. Terkait dengan menundukkan pandangan, dimaklumi ya, perintah dalam hal tersebut. Iya, pandangan ditundukkan tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, sebab ada hal-hal tidak boleh dipandang, perkara-perkara yang diharamkan. Dan Allah telah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu laki-laki mukmin. Dan kepada para mukminat Allah berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Dan katakan kepada para perempuan mukminat, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Semuanya diperintah untuk hal tersebut. Iya. Sebab kalau dia mengikuti pandangan matanya di dalam memperturutkan syahwat, dan itu muncul akibat kejahilannya. Iya. Sebab orang jatuh di dalam dosa itu karena kejahilan. Karena kejahilan. Apakah dia jahil sebelumnya atau jahil pada saat berbuat dosanya? Kadang dia punya ilmu, tapi begitu dia berbuat dosa tidak hadir ilmunya. Iya. Atau dia hadirkan ilmunya tapi dia ikuti hawa nafsunya. Dan ini namanya disesatkan di atas ilmu. Dan ini lebih menyedihkan lagi. Lebih besar lagi dosanya, nas'alullah al-afiyah. Iya. Maka seorang hamba, iya, hendaknya menjaga bahwa di dalam jiwa ini seorang tidak memperturutkan pandangan matanya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, karena akibat di belakangnya sangat buruk. Nah, ini sebenarnya bait syair ini perlu banyak uraian ya. Sebab mengikuti hawa nafsu ini punya bahaya yang sangat besar. Bahaya pada diri, pada jiwa, bahaya pada hati, ya. Dan bisa mengakibatkan bahaya kepada orang yang berada di sekitarnya. Iya. Dan di antara bahayanya, aghdha 'alal haqqi yawman. Dia akan berat membela kebenaran pada suatu hari. Iya. Dan ini dari akibat maksiat. Maksiat kalau sudah berkembang pada seorang, sulit dia melakukan ibadah. Iya. Jangankan membela kebenaran dari suatu hal yang pokok. Iya. Dia melakukan ibadah saja akan berat. Karena itu suatu hari ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Kenapa saya tidak mampu untuk bangun di sholat malam?" Kata Al-Hasan, "Kamu itu sudah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Ya, makanya kamu sulit untuk berdiri sholat malam." Ya. Demikian pula seseorang ingin membela kebenaran, ya, maka pokok yang harus dia tanamkan, dia menghormati kebenaran tersebut. Karena Allah adalah Al-Haq. Saya sudah terangkan kemarin. Dari Asmaul Husna adalah Al-Haq. Karena itu dia cinta kepada kebenaran. Walaupun datang dari anak kecil, ataupun datang dari orang yang dia benci, orang yang dia musuhi. Iya. Karena kalau dia bersombong menerima kebenaran, itu hakikatnya dia bersombong kepada Allah. Karena Allah adalah Al-Haq. Demikian pula kalau dia bela kebenaran, dia ingat Allah Al-Haq yang maha benar. Dan Allah cinta seorang itu membela kebenaran. Iya. Teguh di atasnya. Walaupun dia diselisih oleh seluruh manusia. Sepanjang dia membela Al-Haq, membela kebenaran. Baik. Maka ini dari hal yang indah ya, diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian di bait syair yang ke-20. Iya. Ingin beliau ingatkan di sini dari tabiat manusia. Gemar di dalam melampaui batas dan di dalam permusuhan. Iya. Tapi beliau bahasakan dengan bahasa yang indah, penuh dengan hikmah. Kata beliau, "Man asyara an-nasa laqa minhum nasaban li'anna susahum baghyun wa 'udwanu." Man asyara an-nasa laqa minhum nasaban. Siapa yang hidup bersama manusia, dia akan ketemukan di tengah manusia itu nasaban, keletihan-keletihan, kejelekan, permusuhan. Ya. Kenapa? Li'anna susahum baghyun wa 'udwanu. Karena tabiat manusia itu senang melampaui batas dan senang mengadakan permusuhan. Tabiat manusia. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kana al-insanu dhaluman jahula. Adalah manusia itu dia selalu berbuat zalim dan jahil. Itu dua sifat tabiat pada manusia. Iya. Berbuat zalim. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bentuk melampaui batas, memusuhi, jahula dan jahil. Iya. Kadang karena kejahilannya dia memerangi kebenaran karena kejahilannya. Iya. So kalau dia jahil akan sesuatu, dia musuhi sesuatu itu, dia tidak sukai. Baik. Iya. Jadi itu sifat manusia disebut dalam Al-Quran. Wa kana al-insanu dhaluman jahula. Nah inilah yang dibahasakan oleh penulis di sini. Li'anna susahumu baghyun wa 'udwanu. Ya. Karena itulah seorang kalau dia hidup di tengah manusia, dia sabar saja. Pasti di tengah manusia itu ada keletihan-keletihan. Di tengah manusia ada gangguan-gangguan. Kadang ada yang memusuhi. Ya. Berbuat jelek kepadanya, membicarakannya dengan jelek, memfitnahnya, macam-macam keadaan manusia. Iya. Dan tidak ada yang selamat dari gangguan manusia. Iya. Kata seorang penyair, dan ini juga dari syair-syair yang kita dengarkan dari Syekh Mukbil rahimahullah. Iya. Kata seorang penyair, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda, fa kaifa ana?" Allah saja yang maha tinggi, maha agung, tidak selamat dari ocehan manusia. Ada manusia yang mencela Allah? Saya tanya. Hah? Ada yang berkatakan Allah punya anak. Satu dari tiga. Hah? Jelas ya? Macam-macam. Kekufuran manusia. Iya. Jadi Allah tidak selamat. Padahal maha agung. Dan Nabi yang membawa petunjuk juga tidak selamat. Nabi Muhammad. Iya. Diucapkan pada beliau banyak ucapan. Oleh kaum musyrikin. Jadi Allah dan Rasulnya saja tidak selamat. Apalagi saya. Apalagi saya. Iya. Karena itu kalau ada seorang ingin hidup ya, dan tidak ingin mendapat gangguan, apalagi dia berdakwah dan tidak ingin melihat ada hambatan, ya bagusnya dia tidak usah keluar rumah, ambil selimut tidur terus ya 24 jam, itu lebih bagus ya. Sebab hidup seperti itu keadaannya ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira." Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian lain itu fitnah, ujian, cobaan. Itu sudah merupakan ketentuan Allah. Sebagian manusia menjadi ujian terhadap yang lainnya. Ya. Apa yang dituntut dari kita? Atasbirun, bersabarkah kalian? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini peringatan ya. Karena Allah Maha melihat, percantiklah amalan. Ya. Bersabarlah ketika menghadapi manusia, bermuasyarah. Iya. Dengan manusia. Jadi ini kalau hikmah ini direnungkan di dalam jiwanya, dan saya sudah terangkan ya dari makna Al-Qur'an yang menjelaskannya. Ya. Maka insyaallah taala hidupnya akan menjadi tenang. Dia masuk interaksi kepada manusia dimanapun, mendapat gangguan, itu tidak ada masalah bagi dia. Ya. Sebab dia sudah tahu namanya hidup memang seperti itu. Kemudian juga dia sudah tahu bahwa orang yang lebih baik dari dia pun mendapatkan apa? Celaan dan gangguan. Iya. Maka ini akan membuat dirinya tenang. Kemudian yang ke-21 kata beliau, "Waman yufattish anil ikhwani yaklihimu fajullu ikhwani hadzal asri khawani." Ya, ini dari bahasa apa namanya? Penyair ya. Rahimahullahu taala yang menggambarkan tentang pertemanan. Ya, bahwa di masa ini jarang kita dapat kawan sejati. Iya. Kata beliau, "Waman yufattish anil ikhwani yaklihimu." Siapa yang selalu mencari-cari, ya, memeriksa keadaan kawan-kawannya, yaklihimu, ujungnya nanti dia akan membenci kawannya itu, akan apa namanya, tidak menyukainya, ya. Karena kebanyakan kawan-kawan di masa ini, kata beliau, adalah para pengkhianat. Ya, khawanu bisa dibaca khuwanu. Kalau khuwanu jamak dari khain, para pengkhianat. Kalau khawanu, ya, dia adalah masdar. Semuanya maknanya benar. Ya, kebanyakan, ya, kawan-kawan di masa ini ada pengkhianatannya. Nah, beliau tidak katakan semuanya, kebanyakan. Ya, karena itu memilih kawan yang sempurna, mau cari kawan tidak ada salahnya. Ya, kawan masya Allah 100% dia oke. Sulit didapatkan. Sulit didapatkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajiru fiha rahilah." Sungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta. Iya. Hampir saja engkau tidak ketemukan kendaraan yang cocok di situ, tunggangan yang cocok. Jadi ibarat Nabi berikan ibarat kehidupan di tengah manusia. Ini ada 100 onta di depan kita. 100 onta ini milik kita. Semuanya boleh dipakai jadi kendaraan. Jelas ya? Tapi ternyata ketika dia periksa 100 onta ini, hampir dia tidak ketemukan ada onta yang cocok dengan seleranya. Jelas ya? Nah, itulah kehadapan kehidupan manusia. Kalau dia ingin cari dari manusia, banyak pun ingin dia cari sempurna, sulit dia menemukannya. Sempurna dalam artian cocok untuk dirinya. Iya. Dan dari fikih Imam Muslim rahimahullah, ini fikih mendalam ya, Imam Muslim. Ini hadis beliau bawakan di sahihnya di akhir kitab Fadail Sahabah. Di akhir kitab tentang keutamaan para sahabat. Jadi sebut dulu keutamaan sahabat-sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Terus beliau sebutkan. Dari para sahabat yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi. Dan akhirnya beliau tutup dengan hadis ini. Beliau ingin terangkan semuanya punya keutamaan. Tapi kalau ingin dibanding-bandingkan. Ya, dikatakan semuanya harus memiliki ini, memiliki itu. Ya mungkin sulit kita mendapatkan. Ada manusia yang cocok seperti itu. Iya. Maka demikian pula kalau seorang memiliki kawan. Ya, di dalam perkawanan tidak ada masalah. Iya. Seorang memilih kawan yang baik dan tepat. Kalau ada kekeliruannya dia maafkan. Tapi kalau kawannya pengkhianat. Iya. Kawannya pengkhianat akhirnya menjadi masalah. Iya. Bagaimana yang pengkhianat itu? Dia lihat saudaranya misalnya salah, dia diam-diam saja. Ya. Ketika terjadi kesalahan, malah diketawain di atasnya. Itu bukan kawan yang baik. Kalau ada saudara yang keliru dia tahu, dia perbaiki, itu kawan namanya. Iya. Itu namanya apa? Kawan. Bukan sesuatu disimpan 2 bulan. Disimpan 2 bulan. Gak tahu dikemanain. Ada model lain lagi, ya. Karena dia pada kawannya yang satu sedang bermasalah, merapat kepada kawan yang lain, ya. Jarang bareng, makan bareng, ngopi, ya. Giliran ada masalah, balik lagi kepada yang pertama. Sambil menikam kawannya yang sebelumnya. Nah, ini model-model pengkhianat. Ya. Dan ini semuanya bukan dari akhlak yang baik. Ya. Tidak pantas berada pada seorang muslim, apalagi pada seorang dai. Karena itu, persaudaraan ada hak-hak. Ya, ada hak-hak. Dan seorang kalau melihat kekeliruan pada kawannya, dia banyak memaafkan, banyak menutupi. Ya, sebab kalau dia tutupi aurat dari kawannya, dari saudaranya, Allah akan tutupi auratnya. Kalau dia sering cari aurat orang, yakin saja, suatu hari akan dibongkar aibnya sendiri. Iya. Nah, ini adalah suatu hal yang sudah berjalan di tengah manusia. Karena itu, ya, perhatikan, ini hikmah indah dari penulis rahimahullah. Wa may yufattish anil ikhwani yaklihimu fajullu ikhwani hadzal asri khawwalu. Siapa yang selalu mencari kesalahan kawan-kawannya, dia akan membenci mereka, tidak suka kepada mereka. Ya, karena kebanyakan kawan-kawan di masa ini adalah para pengkhianat. Nah, ini penulis ya di masanya, enggak tahu kalau dia hidup di masa kita ini. Iya. Tapi seorang muslim kalau dia berpegang dengan agama, dia mengerti apa itu persaudaraan, apa itu ukhuwah, apa hak-hak sebagai orang yang bersaudara, maka akan mudah baginya. Ya, akan mudah baginya untuk bersaudara, berkawan dengan orang yang baik. Iya. Dan itulah pentingnya menuntut ilmu, hidup di tengah para penuntut ilmu, hidup di tengah orang-orang yang salih, orang-orang yang betul-betul mempelajari ilmu dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Iya. Dan Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah sering menyebutkan, demikian pula para a'immah, bahwa seorang itu jangan cuma mengenal bentuk dari ilmu saja, tidak dikenal hakikat dari ilmu, tidak dia terapkan. Ini juga dari bahaya lain. Iya, dari bahaya lain. Maka hendaknya, iya, seorang bertakwa kepada Allah, berusaha menerapkan sesuatu itu dengan baik. Ya, dia pelajari sebagaimana mestinya dan dia amalkan. Nah, kemudian di bait syair yang ke-22. Kata beliau rahimahullah, man istasyara كتب اليوم من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. يا كتب اليوم من استشار صروف الدهر. Siapa yang mengambil pertimbangan, mengambil istisyarah dari suruf ad-dahri, dari perputaran masa. Suruf ad-dahri, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Ya, sejarah, dia periksa keadaan-keadaan manusia, perputaran hari-hari dengan berbagai kejadiannya. Ya. Kalau dia selalu mempelajari, mengambil pelajaran dari apa yang sudah berlalu di perjalanan hidup manusia, maka qama lahu ala haqiqati tab'i ad-dahri burhanu. Maka akan tegak sebuah bukti yang kuat baginya, argumen yang sangat jelas. Ya, hakikat dari tabiat masa itu kayak bagaimana. Nah, dan ini penulis di sini lagi-lagi beliau berjalan di atas apa namanya, ibarat-ibarat yang sering digunakan oleh para penyair. Karena para penyair kadang membahasakan dari masa, dari waktu, ya, sebagai peristiwa, sebagai pelaku. Ya, dan di dalam masalah ini beliau membahasakan dengan masa, ini tidak cocok. Iya, adalah hal yang tidak layak. Karena beliau katakan kalau seorang selalu mengambil pelajaran, melihat pengalaman, membaca sejarah dan memeriksa keadaan manusia, maka dia akan tahu hakikat tabiat masa itu. Bahwa masa ini tabiatnya banyak kehancuran di dalamnya, kebinasaan, banyak perkara yang tidak baik. Ini artinya dia celah masa. Iya. Dan kita dilarang untuk hal tersebut. Iya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Yu'dhini ibni Adam, yashubbu ad-dahr wa ana ad-dahr, uqallibu al-laila wa an-nahar." Anak Adam telah menggangguku. Dia mencela masa padahal aku adalah masa. Ya, maksudnya aku membolak-balikkan siang dan malam. Iya. Maka hakikatnya kalau dia bahasakan kepada masa, itu dia mencela Allah. Dan ini tidak boleh. Jelas ya? Karena itu bahasa-bahasa syair itu kadang ada hal yang berlebihan. Iya. Iya. Dan seorang hendaknya mengukurnya dengan timbangan syariat. Tapi maksud dari penulis di sini bahwa seorang hamba ketika dia hidup, dia mengambil pelajaran, mengambil pengalaman. Sebab as-sayyidu man yata'adha bi ghairihi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengambil pengalaman dari kejadian yang menimpa orang lain. Iya. Demikian pula kalau menimpa dirinya sendiri, sudah terjadi pengalaman untuknya, jangan dia ulangi lagi. Ya, dan Nabi telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, la yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak boleh tersengat dari lubang binatang buas sebanyak dua kali. Ya, kalau dia sudah lewat lubang binatang buas kena sengatan di situ sekali, cukup pelajaran. Jangan dia lewat lagi, sengaja lagi dia pijak. Nah, ini namanya orang yang apa? Tidak mengambil pelajaran, mencelakakan dirinya sendiri. Iya. Maka mengambil pelajaran itu adalah hal yang baik. Ya. Hal yang indah bagi seorang hamba. Kemudian di bait syair yang ke-23, kata beliau rahimahullah, "May yazra'i syarra yahsud fi awakibihi nadamatan wa li hasdi az-zar'i ibanu." Iya. Kata beliau, siapa yang menanam kejelekan, akibatnya nanti dia akan memanen penyesalan. Iya. Nah, waktu memanen itu semuanya ada masa yang tertentu. Baik. Di sini beliau ingin membahasakan sebuah hikmah berjalan bahwa siapa yang menanam sesuatu, dia akan memanen dari sesuatu yang dia tanam. Iya kan? Kalau dia menanam jagung, yang tumbuh adalah apa? Jagung juga. Ya. Kalau dia menanam mangga, tidak mungkin tumbuhnya durian. Kan begitu? Tapi yang dia panen dari jenis yang dia tanam. Iya. Demikian pula kalau dia menanam kebaikan, dia akan tuai kebaikan. Dia menanam kejelekan, kejelekan pula akan dia dapatkan. Iya. Dan di sini beliau ingatkan tentang bahaya seorang menanam kejelekan. May yazra'i syarra yahsud fi awakibihi nadamatan wa li hasdi az-zar'i ibanu. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan memetik nanti penyesalan di belakangnya. Dan bagi orang yang memetik, orang yang memanen tanaman, ibanu, ada waktu tertentu. Setiap orang yang menanamkan, ada waktunya kapan dia tumbuh. Memang ketika dia tanam di waktu itu, mungkin tidak langsung dia dapatkan akibatnya. Tapi di masa mendatang, ketika sudah berbuah, ya berkembang, dia akan dapatkan akibatnya. Ya. Nah, sebagian as-salaf rahimahumullah, ada yang lupa sebagian ayat Al-Quran yang dia hafal. Maka dia berkata, ini karena sebuah dosa saya lakukan 20 tahun yang lalu. Iya. Perhatikan. Dia pernah berbuat dosa, dosanya masih dia ingat. Masih dia ingat. Dan dia berjelek sangka bahwa dirinya lupa karena dosanya tersebut. Ya. Dan memang kadang terjadi seperti itu. Karena itu hati-hati dari perbuatan kejelekan. Apalagi kezaliman terhadap manusia. Nasallallahu al-afiyah. Kezaliman ini kejelekan yang sangat jelek. Iya. Dan jangan merasa aman orang-orang yang berbuat kezaliman. Jangan merasa aman. Apalagi kalau kezaliman tersebut bentuknya mengganggu manusia di skala umum. Dan sekarang ini mengganggu manusia gampang sekali. Mengganggu manusia. Iya. Kirim SMS ke orang. Orang tidak ingin ikut-ikutan, tidak mau tahu, mencela ke HP orang, sudah tidak minta izin, sedikit adabnya, berbicara dusta, ya. Kira-kira bagaimana kezaliman dan hasil yang akan dia tuai nanti? Ya. Dan jangan merasa aman. Ya. Sebab orang yang zalim, akibatnya dimaklumi. Cepat maupun lambat. Cepat maupun lambat. Ya. Dan seorang hamba, apabila diperlakukan padanya kezaliman, sabar saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menelantarkan orang yang dizalimi. Ya. Dan pada segala sesuatu itu ada waktunya. Sebagaimana waktu memanen juga ada waktunya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal satu seberat darrah dari kebaikan, dia akan melihatnya nanti. Dan siapa yang beramal satu darrah dari kejelekan, dia nanti akan melihatnya. Perbuatan baik, balasannya kebaikan juga. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Perbuatan jelek juga seperti itu. Thumma kana akibatal ladina asa'u su'a. Kemudian akibat orang yang berbuat jelek nanti akan mendapatkan kejelekan pula. Iya. Dan itu al-jaza min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan yang dia lakukan. Ya, wallahul musta'an. Kemudian di bait syair yang ke-24 kata penulis rahimahullah, man istanama ilal ashrari nama wafi qamisihi minhumu sillun wa thu'banu. Iya, ini dari hikmah yang indah di sini beliau bahasakan tentang jeleknya berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jelek. Kata beliau, man istanama ilal ashrari nama wafi qamisihi minhumu sillun wa thu'banu. Siapa yang tidur kepada orang-orang yang jelek, maka dia akan tidur dalam keadaan digamisnya itu, digamis baju yang dia pakai, ada sillun. Anda tahu sillun? Ya, sillun itu adalah ular beracun. Ya, kalau dia menggigit, obat tidak bermanfaat, ruqyah tidak bermanfaat, itu sillun namanya. Ular sangat berbisa, mematikan. Wa thu'banu. Ya, dan thu'ban dia ular juga. Tapi ular yang besar. Dibahasakan ular besar dengan apa? Thu'ban. Ya. Jelas ya? Jadi kalau seorang merasa aman dengan kawan-kawan jelek, ya, kawan-kawan tidak baik, itu artinya sama saja dia tidur dalam keadaan dia simpan ular di kanan dan kirinya. Ya. Jelas ya? Dan kalau dia adalah orang yang baik, dia tidak tenang. Mana orang normal dia senang hidup dengan ular? Iya. Biasanya orang yang senang hidup dengan ular, juga ular semisal dengannya. Iya. Jelas ya? Baik. Karena itu jangan merasa aman dengan orang yang kadang kita lihat darinya kejelekan. Kegemarannya adalah berbuat kejelekan. Iya. Akhlaknya tidak baik. Mengganggu manusia. Kelihatan dari akhlak itu. Ya. Dan itu tampak hal-hal tersebut. Ya. Di tengah ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Akan kelihatan siapa orang-orang yang amanah. Siapa orang-orang yang benar dia belajar agama. Ya. Dan siapa orang-orang yang istiqamah. Itu tampak kelihatan. Ya. Karena memang fitnah itu namanya saja fitnah. Ya. Seperti emas itu. Ketika dimasukkan ke dalam api, tidak ada karat yang tersisa, emas murni. Iya. Maka kalau memang dia karat, akan pergi bersama fitnah itu. Dan kalau dia di tengah ujian dia adalah yang baik, maka dia seperti emas akan semakin apa? Semakin murni. Iya. Gugur dosa-dosanya, banyak kebaikan yang dia dapatkan. Karena itu memilih kawan, pilihlah kawan yang baik. Pilih kawan yang baik. Iya. Dari kawan-kawan yang mendekatkan kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada hari akhirat, mengajarkan akhlak yang baik. Ya. Dan ini semuanya adalah nilai-nilai agama yang dipelajari. Nah, Dan tentang perkawanan, memilih kawan yang baik, ya, dimaklumi bagaimana keutamaannya. Di surah Al-Kahfi disebut ya, tentang anjing itu. Ya. Karena anjing ini mengawani 7 anak muda. Ya, Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang salih. Anak-anak muda ini ditidurkan 309 tahun. Anjingnya ikut dia apa? Tidur juga 309 tahun. Ya. Anjing dapat keberkahan karena berkawan dengan siapa? Orang-orang baik. Iya. Berkawan dengan orang-orang baik. Tapi kalau kawannya orang-orang jelek, lihat itu Abu Talib. Mati dalam keadaan kafir gara-gara kawannya. Sudah di sakaratul maut. Ya. Nabi bilang kepadanya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Saya akan saksikan untukmu di depan Allah. Ya. Dan pamannya tahu kebenaran Nabi Muhammad. Ingin dia masuk Islam. Tapi ada di samping di situ 2 kawannya. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Tiap kali Nabi Muhammad berucap seperti itu, mereka berdua berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Karena malu saja kepada keduanya, dia tidak masuk Islam. Gara-gara kawannya. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Iya. Tadinya di lapisan neraka paling bawah. Karena syafaat dari Nabi, dan itu khusus untuk beliau saja, diringankan siksaan Abu Talib, menjadilah orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Iya. Yaitu disiksa dengan terompah yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk, kepala sudah mendidih. Itu siksaan paling ringan dalam neraka, waliyadzubillah. Karena itu, pilihlah kawan-kawan yang baik. Teman-teman duduk yang baik. Yang mengarahkan kepada kebaikan. Ya, dan ini penting di dalam kehidupan, dari adab. Dan di sini penulis, perhatikan ya, bahasanya bahasa indah. Beliau membahasakan hikmah. Man nama ilal asyrari nama wa fi qamisihi minhumu sillun wa thu'banu. Siapa yang tidur kepada asyrar. Akhirnya dia berkawan, dia merasa tenang dengan kawannya. Iya. Merasa tenang dengan kawannya. Maka itu hakikatnya seperti orang yang tidur. Dan di dalam gamisnya ada ular silun dan ada ular apa? Thoban. Yang akan menghancurkannya, membahayakannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sudah mendekati waktu maghrib. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah solat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.